بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحمد لله kita masih berada di dalam تذاكر مذاكرة العلم ومطالعة salah satunya adalah karya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala telah memberitahukan akan hakikat hidup ini, dan beliau memberitahukan sebuah tantangan yang sangat besar di dalam hidup ini, yaitu terkait dengan jiwa kita, hawa nafsu kita, dan juga lawan dan musuh iblis laknatullah alaih. Ketiga perkara ini benar-benar bekerja sama dalam memerintahkan organ-organ tubuh yang kita miliki untuk patuh kepadanya, melaksanakan segala perintahnya. Memang demikianlah ketiga hal ini terus bekerja sama bersatu untuk mengarahkan kepada hal-hal yang jelek dan buruk. Kondisi al-jawarih, anggota badan kita, adalah taat, menaati segala apa yang dimaukan oleh persekongkolan buruk tersebut, iblis, kemudian nafsu, kemudian hawa, barak jiwa, kemudian hawa nafsu seorang hamba. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala melangsungkan dengan mengatakan فَلَا تَزَالُ الْجَوَارِحُ فِي طَاعَتِهِمْ كَيْفَ أَمَرُوا وَأَيْنَا يَمَّمُوا. Maka terus-menerus organ tubuh berada dalam ketaatan kepada mereka, ya, kepada iblis, lalu kemudian jiwa dan hawa nafsu. Mereka mentaatinya atau dia mentaatinya apa yang mereka perintahkan dan yang mereka maukan. Yammamu, apa yang mereka maukan. Jadi inilah dia kondisi organ tubuh yang terus siap untuk mentaati apa perintah. Barakallahu fikum. Kenapa begitu cepat jiwa itu cenderung kepada ajakan iblis? Yahuda, kenapa begitu cepat? Barakallahu fikum. Karena jiwa memiliki sifat lalai, ya, karena dia datang ai iblis dengan sesuatu yang disukai dan disenangi oleh jiwa. Dia datang barakallahu fikum. Dia tidak akan mungkin mau menabrak kemauan jiwa, maksudnya dia akan menawarkan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, yang enggak. Dia akan datang menawarkan sesuatu yang dimaukan dan diinginkan oleh jiwa. Sehingga organ-organ tubuh yang dimiliki oleh hamba itu menjadi budak, menjadi tentara dari tiga persekongkolan tersebut. Maka beliau menjelaskan, hadza muqtada halil abdi. Inilah akhir dari konsekuensi dari kehidupan hamba. Terus bertarung, berjuang. Sehingga wajar kalau di kehidupan dunia ini banyak yang gagal. Banyak yang menjadi budak-budaknya iblis laknatullah alaih. Maka cukup tentunya sebagai sebuah pembelajaran untuk menjelaskan akan kebenaran, kepastian menangnya iblis itu melalui sabda Nabi alaihi salatu wassalam, iftaraqatil yahud ala thalathin sintaini wa sab'ina firqah, waftaraqatil nasara ala sintaini wa sab'ina firqah, wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, kulluha finnar illa wahidah. Umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini menggambarkan barakallahu fikum bahwa benar-benar dengan upaya yang tinggi, usaha yang jitu, iblis telah mampu menyesatkan banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu barakallahu fikum, penyesatan atau hidayah itu benar-benar sebuah keputusan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak mungkin ada bagian dari manusia, mutlak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi hamba, kata beliau. Oleh karena itu, faqtadat rahmatu rabbihil azizir rahimi bihi an a'anahu bijundin akhar. Maka tentu konsekuensi dari rahmat Rabb yang maha agung, yang maha penyayang terhadap hamba itu, berkonsekuensi rahmatnya adalah membantu dengan tentara yang lain. Tidak membiarkan seluruh hambanya itu mampu digerus, mampu disesatkan. Barakallahu fikum. Ya, tapi di sana rahmat Allah Azza wa Jalla yang akan membantu seseorang hamba dengan tentara yang lain. Kalau tadi kan tentaranya kuat, persekongkolan antara iblis, kemudian jiwa, kemudian hawa nafsu, sesuatu yang sangat-sangat berat untuk bisa ditumbangkan, bisa dikalahkan. Barakallahu fikum. Maka di sana ada rahmat Allah Azza wa Jalla yang Allah subhanahu wa ta'ala membantu dengan kasih sayangnya itu seorang hamba, bijundin akhar, dengan tentara yang lain. Apa bentuk tentaranya itu akan disebutkan. Wa amaddahu bimadadin akhar. Allah menolong dengan pertolongan yang lain. Yuqawimu bihi hadzal jundal ladzi yuridu halakah. Yang tampil untuk menghadang tentara ini yang berupaya untuk membinasakannya. Allah turunkan bantuan barakallahu fikum yang lain. Ya, subhanallah. Bagaimana bentuk bantuan Allah Azza wa Jal? Kata beliau, فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ وَأَيَّدَهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ يُقَابِلُ عَدُوَّهُ الشَّيْطَانَ. Lalu Allah mengutus kepadanya seorang rasul, utusan, menurunkan atasnya kitab dan menolongnya dengan seorang malaikat yang mulia yang menghadapi musuhnya, yaitu syaitan. Subhanallah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita sebutkan di depan, bahwa datangnya dan turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla itu, ya tidak semua orang memperoleh dan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Pilihan-pilihan orang yang pantas mendapatkan rahmat itu juga merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar berupaya untuk mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada langkah yang tertinggi untuk menurunkan rahmat Allah Azza wa Jalla kecuali apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan apa yang telah ditapaki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Sehingga mereka gampang untuk mendapatkan kasih sayang, rahmat Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah, benar-benar dekat barisan mereka. Barakallahu fikum. Bukan cuma dalam keseharian hidup bersama istrinya, tapi di saat berada pada medan perang dan medan tempur. Begitu dekat mereka dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Begitu dekat mereka dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dekat mereka dengan ta'yid wa nasr, pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intisari yang kita diberitahukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang ingin meraup rahmat yang banyak di dalam hidupnya, jangan tinggalkan bimbingan-bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi. Kita masih mengingat firman Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqi ar-rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dalam kehidupan dunia ini, keberanian lawan musuh menunggangi kita, keberanian mereka untuk menguasai kita, kita tidak punya wibawa di hadapan mereka. Kenapa? Nuwallihi ma tawalla, disebabkan karena meninggalkan jalan orang-orang mukminin sebelumnya, yang dimaksud adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang kita sebutkan tadi, yaitu dengan menempuh jalan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, akan menjadi pengundang utama terbesar tertinggi untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dijaga dan dipelihara. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan setelah menyebutkan, wa ayyadahu bimalakin karimin yuqabilu aduwahu syaitan fa idza amarahu syaitanu bi amrin amarahu al malaku bi amri rabbih. Apabila setan menyuruh dia untuk melakukan satu perkara, maka malaikat akan menyuruh dia dengan perintah dari Rabb-nya. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum yang harus kita cari di dalam hidup. Bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang telah lewat di dalam penjelasan beliau, jika Allah ingin menghinakan seseorang, Allah serahkan urusannya pada dirinya. Artinya Allah tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pertolongan, waqalahu ilaih, Allah serahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Maka ini adalah al-idhlalun, al-idhlalu minallah, sebuah penghinaan dari Allah pada diri seorang hamba. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita berada padanya dari manhaj, dari al-haq, ini butuh untuk kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Kita merasakan sendiri betapa besar ujian. Ujian ketika berada di saat kita belajar kebenaran itu. Di saat kita barakallahu fikum menapaki jalan yang lurus itu, banyak ujiannya. Barakallahu fikum. Di saat kita berteman dengan orang baik atau mungkin di lingkungan yang baik, kita menemukan ujiannya banyak ragamnya, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau sekiranya lingkungan sudah tidak mendukung kebaikan kita? Masyarakat sudah tidak mendukung kebaikan kita, barakallahu fikum. Terus mau harapkan siapa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla itu goyah. Di lingkungan yang baik saja. Kalau tercoreng hubungan diri kita, maaf-maaf, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kita lemah, kesabaran kita lemah, harapan kita itu lemah. Ini tidak ada yang tahu. Cuma diri kita yang tahu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua amalan batiniah yang lemah, barakallahu fikum. Itu benar-benar mempengaruhi semua aktivitas kita di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita terus berupaya melalui bimbingan ilmu dan para ulama, kita berbenah, barakallahu fikum, di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan, wa bayyana lahu ma fi ta'atil adwi minal halak. Malaikat itu datang menjelaskan tentang ya kepada orang tersebut, yaitu mentaati musuh itu akan membinasakan. Dijelaskan, diterangkan, kalau sampai Anda mentaati, menaati musuh Anda akan membinasakan engkau. Ya, kan di sini terkadang kita jarang untuk kemudian terjaga, jarang untuk kemudian sadar. Kenapa? Karena memang setan itu sudah menjadikan kita ini budaknya. Barakallahu fikum. Kita tidak mau peduli bimbingan orang yang akan menyelamatkan kita, kita tidak dengar. Karena memang sudah bengkok. Bengkok segala-galanya, bengkok, barakallahu fikum. Mulai dari niatnya sudah jelek, tujuannya sudah buruk, jalannya sudah jelek, jiwanya sudah menguasai dia, hawa nafsu sudah berkuasa, mau apapun Anda bisikkan menuju keselamatannya, mental. Mental, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, salah satu pengundang rahmat Allah di dalam hidup ini, yaitu ketaatan yang dilakukan, jangan sampai ternodai. Kalaupun mungkin jidat Anda itu hitam, kalaulah mungkin Anda itu berada di lingkungan yang baik, tapi kita tidak pernah berupaya untuk melindungi ketaatan yang kita lakukan. Kita tidak pelihara, apalagi kuda ketaatan tidak pernah terkoreksi, dicampur baur dengan dosa dan kemaksiatan. Loh, terus bagaimana akan bisa mengundang rahmatnya Allah Azza wa Jalla? Bagaimana? Ketaatan yang dilakukan sudah tidak bisa menghasilkan nilai. Bersamaan dengan ketaatan tidak bisa menghasilkan nilai, dibarengi dengan dosa dan kemaksiatan, semakin menghadang dan menolak turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun, kita tidak boleh putus asa. Allah Azza wa Jalla telah membukakan pintu taubat itu selebar-lebarnya. Terkadang, ada orang yang Allah segera bantu, terjatuh, dia bangkit bertaubat, terjatuh, dia kembali bertaubat, terjatuh. Ada orang terjatuh terus, los. Tidak bisa ngerem, barakallahu fikum. Sehingga berpikir ini, berpikir yang jelek, berpikir yang rusak, berpikir berbagai macam pikiran, sampai kemudian bablas. Tidak bisa terkendalikan lagi, barakallahu. Kenapa? Karena pertolongan Allah tidak ada yang mengundangnya. Walaupun mungkin dia adalah anaknya seorang alim, ulama besar, ustaz terkenal, enggak ada bukan jaminan. Tidak ada jaminan, barakallahu fikum. Semuanya urusan diri kita dan masing-masing kita. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang kita pelajari, walaupun kecil dan sedikit nilainya, tidak boleh, barakallahu fikum, kita minder di dalam hidup ini. Rahmat Allah akan diberikan kepada siapapun. Petunjuk Allah Azza wa Jalla akan diberikan kepada siapapun dan dimanapun dia, dan anak siapapun dia, barakallahu fikum. Allah punya hak untuk memilih dan memilah hambanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, barakallahu fikum, fahadha yalummu bihi marrah wahadha marrah. Ini mendekati dia pada satu kondisi, dan ini juga mendekati dia pada kondisi yang lain. Beliau kemudian menutup dengan kalimat yang sangat-sangat indah, perlu dicamkan baik-baik. Kata beliau, wal mansuru, orang yang tertolong, kata beliau, orang yang al mansur, yang selalu ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, man nasarahu Allahu Azza wa Jalla, orang yang memang Allah membantu dan menolong dia. Nah, ini yang berat untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana ya akhi, ana sudah menghafal Al-Quran, ana sudah menghafal hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ana sering qiyamul lail, kok pertolongan Allah? Oh, tunggu. Persoalannya bukan Anda mampu berbuat, mampu berkarya, mampu beramal. Mampukah engkau untuk menjaga dan melindungi amal itu dari perkara yang merusaknya? Kalau mampu melindungi, berarti ya, kemungkinan, barakallahu fikum, bukan lagi kemungkinan ya, sudah janji Allah Azza wa Jalla. Jikalau benar-benar ketaatan itu sudah terpelihara, punya nilai, akan bernilai, barakallahu fikum, kebaikan itu, kebaikan yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kan terkadang sering mengeluh orang, sudah melakukan ini, melakukan itu, berbuat ini, berbuat itu, kok belum kunjung saja hasil dan nilainya. Oh, coba periksa lagi, coba dikoreksi lagi. Ketaatan yang Anda lakukan, ketaatan yang Anda perbuat, coba dikoreksi lagi, barakallahu fikum. Kalau sekiranya ternyata murni menurut Anda, maka ingat, ada orang yang telah menjadi pilihan-pilihan Allah di dalam hidup ini, ternyata ujiannya gede-gede loh. Yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya, yang menjadi tukang perbaiki di tengah hamba-hamba ini, mereka mendapatkan ujian yang tidak sedikit dan tidak ringan. Berat-berat ujian mereka, barakallahu fikum. Kalau coba sekiranya kondisi iman kita seperti ini, setiap saat perang dan tempur, ya, sebentar panggilan perang ke sana, tidak ada makanan dan minuman, hancur, kita tidak akan berangkat perang. Kalau bebannya para sahabat di masa yang silam, lalu ditimpahkan kepada kita dengan kadar iman dan ketakwaan kita yang lembek dan loyo ini, ya tentu kita tidak akan mampu untuk memikulnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau engkau telah melakukan koreksian, evaluasi terhadap ketaatan, tidak ada jalur misalkan buat setan, ingat, ingat dan ingat. Barakallahu fikum. Mungkin itu penilaian Anda. Coba menengadahkan tangan menuju Allah Azza wa Jalla, mencari tahu di mana kelemahan, mencari tahu di mana kekurangan. Insyaallah Allah akan beritahukan, di sini Anda kurang, di situ Anda kurang, di sana, kalau kita memang jujur. Tapi kalau tadi kan ujub adanya man mengungkit-ngungkit di hadapan Allah Azza wa Jalla, aku sudah melakukan demikian, saya sudah begini, kok belum, belum, belum, belum. Ini mengungkit. Barakallahu fikum, kebaikannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal dia mampu melaksanakan kebaikan itu, benar-benar murni pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang hamba ini menuju Allah, di hadapan Allah, mengungkit-ngungkit kebaikannya. Barakallahu fikum. Padahal dia sekali lagi mampu melakukan kebaikan karena bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi penyebab tertolaknya amal kebaikan yang engkau telah lakukan, sehingga tidak mengundang apa yang Anda maukan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi terus saya mengajak diri dan segenap saudaraku, saudariku ahlus sunnati wal jamaah, ayo kita sama-sama melakukan, barakallahu fikum, koreksian di dalam hidup ini. Semuanya kita evaluasi untuk mampu mengevaluasi, kenali diri, di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita, di mana, barakallahu fikum, aib-aib kita, harus untuk kemudian dikenali, karena ini modal perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali. Sekarang kita belajar ilmu, coba kenali di mana kelemahan diri kita. Kalau sekarang masih ada yang mungkin mengingatkan kita, tapi kalau sudah terjun ke medan dakwah, sudah terjun hidup berumah tangga, tidak ada lagi. Jangankan istri mau memberikan koreksian, istrinya juga berpenyakit misalkan, barakallahu fikum, tidak bisa mengoreksi, tidak bisa membimbing, tidak bisa membantu, fi ta'atillah, lebur, hancur. Ya, harapan-harapan kebaikan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dari majlis ini saya mengajak kepada segenap saudara dan saudariku ahli sunnati wal jamaah, mari kita rapatkan barisan untuk saling bahu-membahu, fi ta'atillah azza wa jal, melindungi, barakallahu fikum, semuanya, diri kita, anak keturunan kita. Subhanallah, begitu cepat bertambahnya anak ahlus sunnati wal jamaah, begitu juga kita harus bersemangat untuk memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap generasi ahlus sunnati wal jamaah yang akan datang. Tinggalkan sifat-sifat malas, tinggalkan sifat perhitungan di dalam hidup. Semuanya harus, barakallahu fikum, melakukan perjuangan. Kita akan sedang menunggu giliran untuk dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dalam sisa-sisa penungguan kita ini, kita telah melakukan yang terbaik buat diri, buat keluarga, dan buat orang lain. Karena itulah yang akan menjadi amal jariah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saya ingatkan kembali ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wal mansuru man nasarahu Allahu azza wa jalla, wal mahfuzu man hafidhahu Allahu ta'ala. orang yang ditolong, tertolong adalah orang yang memang benar-benar ditolong oleh Allah. Orang yang terpelihara, terjaga, terlindungi adalah orang yang Allah melindunginya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kalimat yang terus kita ingat, agar dimanapun kita berada, kita tidak pernah akan lepas dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin kita adalah orang yang dalam kondisi kuat, bisa menghadapi tantangan-tantangan besar di dalam hidup. Mungkin karena temannya, mungkin karena kedua orang tuanya, mungkin karena sahabat-sahabatnya, mungkin. Jangan. Dimanapun kita berada, kita tetap harus mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bahwa mengikuti manhajul haq, mengagungkan kebenaran, memuliakan ahlul haq, itu merupakan pengundang rahmat Allah Azza wa Jalla. Turun bantuannya, pertolongannya, penjagaannya, bala tentaranya. Barakallahu fikum. Itulah yang mengundangnya, sebagaimana telah dilakukan oleh generasi pertama umat ini, mengundang bantuan, pertolongan Allah dengan bermacam-macam ragam, beragam-ragam bentuknya, dan dalam kondisi yang sangat berwarna-warni. Pertolongan itu turun menyapa mereka. Barakallahu fikum. Itu yang kita harapkan di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.